وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال المتن رحمه الله تعالى ya, perkataan di matan al-izzi wa in kana sakinan fatahdifu minhu harfal mudara'ati wa ta'ti bi suratil baqi majzuman mazidan fi awwalihi hamzatu waslin maqsuratun. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, perhatikan, wa in kana sakinan, ya, jika ia adalah sukun, ya, fatahdifu minhu harfal mudara'ah, maka dihapus dari situ huruf mudara'ahnya. Berarti kan, kalau huruf sesudah huruf mudara'ah adalah sukun, huruf mudara'ahnya kan ana itu, ya. Misalkan doroba yadribu, tadribu. Nah, setelah huruf mudara'ah sukun, huruf dhad, ya enggak? Tadribu. Ya, berarti kan kata beliau di sini, fatahdibu minhu harfal mudara'ati, maka huruf mudara'ahnya itu dibuang, ya. Tadribu, tansuru, taftahu, itu kan setelah huruf mudara'ah sukun, ya. Tadribu huruf dot sukun, tansuru huruf nun sukun, taftahu huruf fa sukun, nah, itu sukun, ya. Perhatikan, kemudian kata al-matin di sini, maka kata beliau fatahdibu minhu harfal mudara'ati, maka huruf mudara'ahnya tersebut dihadaf, dibuang, wa ta'ti bi suratil baqi majzuman, dan sisanya dijazmkan, ya, sisanya dijazmkan. Tadribu, maka idrib tetap itu, ya, majzuman mazidan fi awwalihi hamzatu waslin maqsuratun, serta pada permulaannya ditambah hamzah wasal yang dikasrahkan. Artinya supaya kalimat awal kalimat tersebut tidak sukun. Contoh tadribu, taknya dibuang, maka sisakan idrib, gitu. Idrib, ya. Maka dikasih hamzah wasal, kasrah, idrib, hakada. Paham sini? Ya, kita baca syarahnya. Ya, bacanya, stafadal dibaca sini. Pak Apip. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah, wa in kana ma ba'da harfil mudara'ati sakinan kama fi tan suru, kama fi tan suru masalan, fatahdibu, fatahdibu anta minhu ay al-mudari'i, fatahdifu anta minhu ay al-mudara'ati wa ta'ti bi suratil baqi majzuman kama taqaddama bayanuhu fil qismil awwali halan Hala kauni baqi mazidan fi awwalihi ay awwalil baqi hamzat waslin lil ibtida'i biha hala kauni tilkal hamzati maksuratun ai mut ai muta ai mutasof muttasifatun ai muttasifatun bi annaha maksuratun fi jami'il ahwali. Hasbuk, cukup. Nah, perhatikan idza kana ba'da harfil mudara'ati sakinan kama fi tansur. Masalah apabila setelah huruf mudara'ah adalah sukun, semisal tansur, huruf mudara'ah ta setelah huruf mudara'ah nun sukun, tansuru masalah contohnya, maka gimana patah diku anta, maka anda harus menghapus dari dia, minhu darinya, ai dari mudore harfal mudara'ati, ya ai al mudari'i harfal mudara'ati. Antum harus menghapus huruf mudara'ah. Huruf mudara'ahnya apa itu? Tansuru ta. Wa ta'ti bi suratil baqi majzuman. Dan sisanya ya anda datangkan dalam bentuk terjazmkan, sisanya tadi dalam bentuk terjazmkan. Mana spidolnya? Mana spidolnya? Hah? Laci. Perhatikan. Dikasih contoh kemarin apa? Tansur. Nah, tansur. Ya. Maka huruf mudhara'ahnya itu dihadap bikin fi'il amr. Unsur. Nah, dan sisanya majzuman, sukun. Kemudian didatangkan kata beliau. Ya, kemudian kata beliau lagi kama taqaddama bayanuhu fi qismil awal sebagaimana penjelasannya di bagian yang pertama, hala kaunil baqi, kemudian keadaan sisanya mazidan fi awalihi. Ai awalil baqi. Tambahin di awalnya. Tambahin di awalnya apa yang ditambahin? Hamzatul wasl. Hamzah wasal. Ya. Nah. Lil ibtida'i biha, untuk memulai dengannya. Ya, hala kauni tilkal hamzati maksuratun. Itu kalau ya, dia keadaan hamzanya tersebut ya, dikasrokan. Dikasrokan tapi bukan dengan unsur. Cocoknya dengan apa? In. Ya. Idrib. Nah ini baru idrib. Kalau ain fiilnya itu berharokat kasroh. Ya. Ain mutasifun bi annaha maksuratun fi jamil ahwal. Ya. Yaitu dia disifati bahwa dia dikasrohkan di seluruh keadaan. Nah kemudian perkataan matin, perkataan di jad, di mata analisi. Ila ayyakuna ainul mudhari'i minhu madmuman. Nah. Ya. Fatadammuha, kecuali jika ainul mudhari', ain dari fi'il mudhari', misalkan fa'ala, ainnya itu didomahkan kayak tadi. Nasara yansuru. Nah, huruf shadnya ain fi'ilnya itu didomahkan, maka hamzah wasalnya bukan dikasrakan. Tapi kata al-matin di sini apa? Fatadammuha, maka didomakan. Ya, taqulu unsur unsura unsuru unsuri unsura unsurna. Kada idrib ya, kada idrib. Nah, kita baca dari sini syarahnya. Ya. Syarahnya tafadhal. Dibaca ya. Sabit. Naam illa ayyakuna aini fi'lul mudhari minhu ay min al-baqi madmuman fatadammu ay ina qayna ilin tadammu tilka al-hamzatu tab'an li aini fi'li taqulu fil amri min tansuru unsuru unsura wa kadha idrib wa'lam wa anqata. Idrib, kada idrib, wa'lam, wanqati, wajtami, wastakhrij. Nah. Ya, kemudian di matan lihat wa fatahu hamzata akrim. Ah ini ntar dulu nih, ntar ini fatah. Ya, terus baca lagi. Mimma yakunu ma ba'da harfi mudhara'ati minhu sakinan wa la yakfa tasrifuha wa asmuha kama taqaddama min al-bayan. Baik. Ah, perhatikan. Dari mana tadi? Illa fi hali, kecuali pada keadaan ayakuna ainu fi'lil mudhari'i minhu ay minal baqi. Apabila ain dari ainul fi'lil mudhari'nya dari yang tersisa tadi itu madmuman didomahkan. Yansuru, yadkhulu, yakhruju, fatadommuha, maka hamzah wasalnya didomahkan. Ai fahina idin domutilka hamzatu alhamzatu, maka ketika itu hamzah tersebut, hamzah wasal, didomahkan. Kenapa? Taba'an li ainil fi'li, yaitu mengikuti ain fi'ilnya yang domah. Takulu fil amri, maka anda mengatakan pada fil amr mintan suru, unsuru, unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Kada, demikian pula dengan idrib, idrib, idribi, ya, idriba, idribu, wa'lam, wa'lami, wanqati. In qata'a yanqati'u. Nah, maka in qati'i. Nah, kalau ini kasrah semua. Ijtama'i yajtami'u, ijtami'i, istakhraja istakhriju, istakhrijnya. Baik. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya, mimma yakunu ma ba'da harfil mudhara'ati minhu sakinan. Dan selain keduanya dari yang setelah huruf mudhara'nya tersebut ternyata sukun. Wala yakhfa tasrifuha, dan di sini enggak samar lagi tasrifnya, susunannya wa asruha, asalnya kama taqaddama minal bayan, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Nah, kemudian ya, di matan, lihat di matan wa fatahu hamzata akrim bina'an alal asli al-marfudi. Ya, perhatikan. Ya, kata beliau di sini, dan mereka para ulama ahli sorof fatahu hamzah akrim, mereka memfathahkan hamzah ini sesuai dengan bentuk asal yang ditinggalkan pada akrim. Akroma yukrimu, fi'il amrnya apa? Akrim, ya. Baik. Alal asli al-marfud, sesuai dengan bentuk asal yang dibatalkan, ditinggalkan. Ya, perhatikan di sini. Ini ada ya sedikit ya bagus di sini, pembahasan bagus. Fa inna asla tukrimu, karena asal dari tukrimu itu kata beliau akrama yukrimu, itu asalnya bukan tukrimu yang seperti itu. Asalnya adalah tuakrimu. Asalnya adalah tuakrimu. Ah. Baik. Nah, dibaca, ya. Lanjut di sini sabit. Summa waroda su'alun. Su'alun di antama tutup dan anhu idza kana ma ba'da harfi mudhari'ati sakinan wa lam yakun ainu fi'lal mudhari'i madmuman fa ba'da hasbi harfi mudhari'ati yuzabu hamzat waslin maksuratan manqudun binahwi aqdin fa innahu amrun amrun min yukrimu min tukrim ma anna hamzatahu maqtuhatun la maksuratun ajaba anhu bi qawlihi wa fatahu hamzata akrim binaan al asli marfudi ay matruk ay matruku al matruki matruki fa innal asla tukrimu tuakrimu fa'udi fat al hamzatu min al mudhari akrama amma min al mutakallimi wahda falijtima'i falil hamli alaihi tordan lil babi. Nah, baik. Baik, cukup dulu. Summa waroda soal. Kemudian terdapat pertanyaan di sini. Bi anna ma kultum, bahwa apa yang kalian katakan min annahu idza kana ba'da harfil mudhara'ati sakinan, yaitu bahwa apabila setelah huruf mudhara'ah tadi sukun, ya, setelah huruf mudhara'ah sukun, walam yakun ainul fi'lil mudhari'i madmuman, dan setelah huruf mudhara huruf ain fi'il mudhari' tadi dan ain fi'il ain mudhari' tadi itu bukan yang didomahkan. Fa ba'da hadfi harfil mudhara'ati yuzadu hamzatu waslin maqsuratan, kan begitu ya. Dan setelah dia dihadap huruf mudhara'ah maka ditambahkan hamzah wasal yang dikasrahkan, kan begitu kan ya. Tadribu maka idrib, kan begitu. Kecuali kalau ain fi'ilnya itu didomahkan ya. Kalau difathahkan setelah ain fi'ilnya difathahkan gimana, kasrah apa domah? Kasrah juga, kecuali domah aja yang dikecualikan. Fataha yaftahu taftah iftah, kan begitu. Ta'lam i'lam, kan begitu. Kecuali didomahkan maka baru di nah sekarang ada yang seperti ini manqudun. Ah ini terbatalkan. Binahwi contoh akrim. Akrim. Ya. Akroma apa fil mudorinya? Yukrimu. Nah. Huruf mudoranya mana? Yukrim. Ya. Ya. Tukrim. Ta. Nah itulah itu ya. Setelah huruf mudorah apa? Sukun. Ya enggak? Ain fiilnya ro. Apa? Kasroh. Kasroh kan begitu saja. Kan kasroh. Ah, ini masalah. Wa innahu amrun min tukrim. Ma anna hamzatahu maftuhatun. Padahal hamzahnya itu difathahkan. Ya, hamzahnya itu difathahkan. Apa fi'il amrnya? Akrim. Harusnya gimana? Ikrom. Harus oh ikrom. Kalau ikut kaidah asal gimana? Ikrim. Ya. Kalau ikut kaidah asal ikrim akrom. Ikrom. Nah, aslinya ikrim di sini, tapi ternyata filamernya apa? Akrim. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya dikasih niza di sini, ya, perdebatan di sini. Nah. Dengerin dulu Pak Apip, mau ngapain antum? Wah, keluar. Keluar amsilatas ripianya. Mau ngapain? Enggak ada ikrim di sini, Ustaz. Hah? Enggak ada jawabannya di sini. Lihat Kailaninya lagi belajar Kailani, lihat buku yang lain. Oh, ayo dah. Lihat. Nah. Mana lagi tadi? Abangnya Syamul. Mana lagi tadi? Perhatikan. Wah. Allah. DP dulu gitu mulia. Ah. Mana lagi tadi? Tuh kan hilang itu. Nah, tukrim ma anna hamzatahu maftuhatun la maksuratun. Padahal hamzahnya difathahkan, tidak dikasrahkan. Fa ajaba'anhu biqaulih, maka dijawablah hal itu dengan perkataan beliau, wa fatahu hamzata akrim, dan mereka para ulama ahli sharaf memfathahkan hamzah pada fi'il amr akrim. Kenapa demikian? Bukan ikrim. Kenapa? Binaan alal asli al marfud, berdasarkan asalnya yang ditinggalkan, yang dibatalkan. Kenapa demikian? Al makruh, dibuang. Fa inna asla tukrim, karena asal dari akroma yukrimu, tukrim ya, itu tuakrim, bukan tukrim tapi tuakrim. Nah, gini nih, perhatikan. Perhatikan, asli fil amr fil madinya begini. Akroma. Akroma. Akroma. Akroma. Akroma. Akroma. Akroma. Ini asalnya begini. Asalnya. Ya. Asalnya. Ada hamzah di sini. Makanya di sininya ain fi'ilnya hamzah. Berarti kan ini kan af'ala, berarti kan bahasanya. Fa fi'ilnya apa? Ya, apa? Ini kan tambahannya. Masih itu. Nah, fa fi'ilnya apa? Sukun. Nah, ini sukun juga. Sukun juga. Af al, af roma. Ain fi'ilnya sukun juga. Hah? Rafnya di situ juga. Aslinya B. Aslinya B. A. Ini kan soal konstruksi majhul majhul B kan set. Iya. Nah, kemudian mudhari'nya itu A. Yufa'lilu. Nah, paham sini? Yufa'lilu. Bukan yukrim, tapi yufa'lilu. Ya. Wow, udah keluar. Akrim mau ya. Enggak ada di situ. Hah? Bukan perdebatan ini enggak ada. Kalau di situ Pak di Muktarot juga ada akrafa yukrimu ikroman. Waduh. Nah, perhatikan. Ya, asalnya akroma. Ya, asalnya begitu. Yuakrimu. Ya. Perhatikan fahudifat fahudifatil hamzatu min mudhari'i. Maka ya, di fi'il mudhari'nya tersebut hamzah yang ada di fi'il mudhari' tersebut dihapus. Ya, dihapus. Maka jadilah akrim. Hamzahnya dihapus, yu'akrimu, maka menjadi yukrim. Aslinya kan yu'akrim. Hamzahnya dihapus, maka menjadi yukrim. Maka ada. Nah, makanya ketika fi'il amarnya memang dia dipatahkan. Baik. Pengecualian. Nah, kemudian mana lagi kata beliau? Amma min mutakallimil wahdahu. Adapun kalau yang dari mutakallim yang ana, mutakallim wahdahu, ana ukrimu. Uakrimu, gitu kan? Falij kan berjumpa tuh. Kalau mutakallim kan yuakrimu. Nah, maka huruf ya huruf mudhara'nya itu hamzah. Uakrimu. Begitu. Nah, kemudian kata beliau falijtima'i hamzatain. Nah, maka itu karena dihapus kenapa? Karena berjumpanya dua hamzah, maka dihapus. Ya, wa amma min ghairihi, adapun dari selain dari yang ya mutakallim walil hamli alaihi tardan lil bab. Nah, kemudian untuk berpindah bab itu ya. Kemudian tafadhal dibaca di sini. Iqbal. Fa'ida urida an yubna al-amru min tukrima masalan. Fa ba'da hadhihi min tukrimu. Kenapa jadi tukrima? Nah. Ini min babil hikayah dibawa ke marfu biasa. Tukrimu. Nah, terus bal takulu la bal takulu nakulu aya dan kalau diana takulu ya Pak Adri ya Dianto sama Pak Rizky ya enggak ngikutin tidur atau hilang semua tulisannya Ustaz. Ayo Iqbal lanjut bal nakulu la muslimu. Apa la nuslimu? La nusallimu. Kita tidak menerima. La nusallimu an ukrima amrun man. La nusallimu anna akrim gitu. Anna akrim. Ah, ini kan min babil hikayah. Ini kan lagi bahas akrim fil amr. Amrun min ukrim. Tukrimu. Akrim. Akrim. Hamzata khobar laisat. Khobar laisat. Hamzata. Hamzata waslin bal hamzata qat'in. Bal hamzatu qat'in. Oh ma'tuf. Bal hamzata qat'in. Ma'tuf. Bal harfu ataf. Id hu hiya. Id hiya hamzatun zidat fala yaridu. Taib. Dari mana Iqbal? Wa ida urida. Perhatikan perkataan Kailani di sini. Al-Kailani menyatakan fa ida urida ayyubna al-amru min tukrim masalan. Apabila memang diinginkan fi'il amr itu dibangun dari tukrim, ya, masalan. Kalau memang itu antum ngotot nih enggak mau dari tu akrim, kan asalnya apa? Tu akrim. Oh enggak, akrim itu dari tukrim. Oke, kalau begitu. Nah, kata Kailani, kalau memang begitu, ya. Masalan fa ba'da hadfi harfil mudhara'ati, kalau begitu setelah huruf mudhara' dihadaf tukrim, sisa sukun kan kaf. Nah, ta'udu alhamzatu almahdhufatu, maka hamzah yang dihadaf tadi itu akan kembali lintifai illati alhadfi hina idin, karena ketiadaan sebab dihadap pada saat itu, ya. Bal taqulu la nusallimu, bahkan bal naqulu, ya, kalau diantum, ya, bal naqulu yang benar naqulu, ya. Naqulu, naqulu yang benar naqul. Nah, udah yang benar naqul di buku ana taqul. Karena kenapa yang benar naqul? Karena la nusallim gitu. Bal naqulu la nusallimu ala anna akrim amrun min tukrim. Namun kita katakan kita tidak menerima, kita tidak dapat menerima fi'il amr akrim itu bahwa akrim adalah fi'il amr dari tukrim, tidak. Bal huwa min tu akrim. Namun itu dari tu akrim. Ya, kenapa? I'tibaran berdasarkan lil asli, asalnya. Fama ba'da harfil mudhara'ati huna, maka setelah huruf mudhara'ah di sini alal wajhain, itu berdasarkan dua sisi mutaharrikun, ya, ya, pertama ini di berharokat fa yakunu huwa min qabilil qismil awal, maka kalau berharokat dia dari, ya, sisi yang pertama. Walaisat hamzatu akrim, kalau begitu hamzah pada akrim itu bukan hamzata waslin, bukan hamzah wasal, bal hamzatu, bal hamzata qat'in, namun dia justru hamzah, hamzah qata. Id hiya hamzatun, karena dia adalah hamzah zidat yang ditambahkan fi awalil madi, ya enggak, di awal madi, ya, dia karena fi'il sulasi mazid bi harfin wahid, ya, yakni fala yaridu su'alu, kalau begitu enggak ada lagi pertanyaan seperti ini, udah jawab aja, dia itu hamzahnya hamzah qata, bukan hamzah wasal. Kenapa terjadi perdebatan? Karena kalau dikatakan dia hamzah wasal, dia ikutin tu akrim, maka enggak cocok akrim tapi ikrim. Nah, berdasarkan kaidah tadi. Kemudian lihat qala al-musannif rahimahullah taala. Lihat perkataan dia di tasrif al-Izzi, ya, wa'lam. Ini udah bab yang lain, ini udah selesai fil amr. Kemudian kata beliau, wa'lam annahu idza jtama'a ta'ani fi awwali mudari itafa'ala wa tafa'ala wa tafa'lala fa yajuzu itsbatuhuma nahu tajannabu wa tataqatalu wa tatadahraju wa yajuzu hadfu idahuma kama fi tanzil anta lahu tasadda naran taladza. Baik, perhatikan ini. Ini kaidah penting ini. Kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah, annahu ijtama'a ta'ani, apabila dua tak berkumpul, fi awwali mudhari', pada awal fi mudhari', tafa'lala, ya tafa'lalu, kita tambahkan ta, tatafa'lala, kan begitu kan? Tatafa'lala. Ini baik yang mukhotob anta maupun hiya goibah. Ada dua, anta maupun hiya. Nah, ini pada wazan tafa'lala maupun, ya, tafa'ala, tafa'ala. Tafa'ala, ya tafa'alu. Tabassama, anda senyum. Tatabassamu. Baik, sudah ini, maka kaedahnya boleh dua-duanya, tanya tadi ada tatabassamu, ya taju taknahu tajannaba yatajannabu, menjauhi. Tatajannabu. Ini pertama boleh. Ya enggak? Tataqatalu, tatadahraju. Kok ya juz? Maka boleh juga hadaf salah satu dari keduanya. Maka sebagaimana dalam Al-Qur'an antalahu tasodda. Tasodda ini dari wazannya gimana sih tasrifnya? Hah? Tasodda yatasoddu. Tasodda yatasoddu. Maka jadinya gimana? Anta tatasodda, harusnya kan begitu. Tapi di Al-Qur'an fa antalahu tasodda. Nah, dihadap taknya salah satu. Taladzo. Harusnya tataladzo. Boleh dihapus salah satunya. Ngerti sini? Baik. Ya, bisa dipahami sini? Nah, kita baca sini. Nah, coba Syekh Rizki. Lihat buku, tuh lihat bukunya asik tuh, dia bisa dicopot lembarannya. Masya Allah. Masya Allah. Bisa dilipat lagi. Asal jangan jadiin bungkus gorengan aja. 5.000. Hah? 5.000 juga udah untung besar ini. 1.500 paling nggak. Kalau ini kan 30.000. Masya Allah. Jadi 5.000 sih 5.000, tapi bisa dilepas. Antum nggak bisa. Udah, ayo tafadhal Syekh Rizki. Enggak ada titik komanya ya. Titik komanya sudah. Ah. Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam annahu idza tafa'a ta'ati fi awwali mudhari'in. Ah, fi awwali mudhari'i itu mudhof. Fi awwali mudhari'i tafa'ala wa tafa'ala wa tafa'ala ula huma harful mudhari' wa anti. Tajannabu. Nah ini ya, tajannabu. Wa tatakhruju bi hadfi ihdatta aini. Wa warada fi tanzili aidan bi hadfi ihdatta aini qawlihi ta'ala fa anta fa anta lahu tasadda. Asbu tatasadda bi ma'na tata'arradu wa laysa madiyan. Wa illa laqala laqala fa anta lahu tasaddaita wa qulu narun tanawta hasbuhu tatalawta bi ma'na tatalahabu walau kana madiyan laqala narun talawat kama la yakfa. Baik, nah perhatikan. Ngopi lagi nih anak padri. Udah dua kali aja, baru satu pagi. Kata beliau, nih lihat perhatikan di matan Al-Izi, wa'lam annahu ijtama'ata'ani, dan ketahuilah apabila berkumpul dua tak. Ya, fi awwalil mudhari itafa'ala, di awal fil mudhari tafa'ala, campur huruf mudhara'ahnya tak, tatafa'ala. Tafa'ala. Ulahuma, maka yang pertama keduanya tadi adalah harful mudhara'ah. Huruf mudhara'ah dari ana itu, anta atau hiya. Hiya ya, maka pakai ta juga kan fil mudhari'nya. Wal ukhra ta'ul mazidatu. Nah, yang ta yang satu lagi itu ta yang tambahan. Ya, fi awwalil madi, yang di awal madi. Nah, wadhalika fi awwali amsilatil mukhatabi mutlaqan, yang demikian itu pada awal contoh mukhatab mutlaqan itu anta tatafa'alu, begitu kan. anta tatafa'alu, anta tatafa'ala, anta tatafa'lala. Ya, wa fil ghaibati al wa fil ghaibati, dan juga pada yang ghaibah mufrad, mufradah musanna. Ya, mufrad musanna. Nah, ya, berarti hiya gitu kan, mufradatun wa musannatun. Hiya misalkan, hiya tata, hiya tatafa'ala, huma, humanya huma yang muannas, huma ya sama, tafa'alani ya, tatafa'alani wa tatafa'alani wa tatafa'lalani, gitu kalau huma dari muannas. Fa yajuzu isbatuhuma, maka boleh ditetapkan taknya dua-duanya, ai isbatu ta'aini ma'an, yaitu ditetapkan ya langsung disebutkan itu dua tak secara bersamaan. Nahu tatajannabu, tatafa ya, tataqatalu, tatadahraju, wa yajuzu hasbu ihdahuma, dan boleh dihadap ya salah satu taknya tadi ya, ai ihda at-ta'aini, yaitu salah satu dari dua tak tadi, immal ula wa immas tsaniya, boleh yang dihadap yang pertama yang kedua, sama aja ya, kan enggak ketahuan ya kan, ala ikhtilafin fihi idza kana mabniyan lil fa'il, ini tentu berbeda apabila fi'ilnya tersebut ya mabni lil fa'il. Nah kalau mabni lil maf'ul enggak bisa ya, enggak bisa, enggak boleh dihadap. Kalau dihadap gimana coba, tajannaba, nah tajannaba itu kan engkau dijauhi, gimana tujannabu, ya beda artinya, mesti tutajannabu kalau bina lil maf'ul. Ini hanya pada kasus bina lil fa'il, enggak boleh bina lil maf'ul atau bina lil majhul, enggak boleh. Wa taqatalu wa tadahraju, ini boleh bihadfi ihda at-ta'ain, dengan dihadaf salah satu dari dua tak tadi. Wa warada fi tanzil, terdapat di Al-Qur'an aidan bihadfi ihda at-ta'aini, dengan dihadap salah satu dari huruf dua tak tadi. Semisal firman Allah Ta'ala, fa anta lahu tasodda. Aslinya apa? Tatasodda. Karena fi'il madinya tasodda. Ya, apa? Tasodda. Bukan tas, tat, apa namanya? Tasodda. Ya tasodda. Maka tatasodda. Tambah huruf tak mudhara'ah. Tatasodda. Bimakna tata'arradu, yang maknanya tata'arradu ya, menolak. Walaisa madiyan, dan ini bukan fi'il madi. Tasodda ini bukan fi'il madi ya, kan fa'ilnya anta gitu kan, domir mustatir wujuban takdiru anta. Kalau ini fi'il madi, wa illa, nah wa illa jika itu dikatakan fi'il madi, maka fa'antalahu tasodda, bukan begitu, fa'antalahu tasoddaita. Idda'a, idda'aita. Kan begitu. Nah ini bukan fi'il madi, karena fa'ilnya kan anta. Dhamir mustatir anta. Nah ini fi'il mudhari. Ya. Wa qawluhu naran taladzo asluhu tataladzo bimakna tatalahab. Ya. Walau kana madian, seandainya itu fi'il madi, ya berarti itu kan fi'il mudhari. Kalau itu disangka fi'il madi, ya naran taladzo. Kama la yakhfa, sebagaimana hal ini tidak tersamarkan lagi. Masih bisa lanjut? Oh, udah jam 10 ya, lewat. Cukup ya. Nanti kita lanjut di halaman 21 di buku ana. Wa'lam annahu kana ufa'ul fa'ut ifta'ala. Nah.